Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيناتها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk mengitarinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan atas diri kalian, sepeninggalku dibukakan atas kalian perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, dibukakan atas kalian bunga-bunga kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah peristiwa, ketika seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu diutus ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, maka ketika sahabat yang mulia ini kembali dari Bahrain, datang kehadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian orang-orang Ansar di Madinah mendengar kedatangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini dengan membawa harta upeti, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai menunaikan salat fajar, salat subuh, kemudian beliau menghampiri dan melihat apa yang dilakukan, diperbuat oleh kalangan Ansar terhadap kedatangan sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ini. Nabi tersenyum ketika melihat orang-orang Ansar berdatangan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, absir, sebuah berita gembira tentang apa yang mereka inginkan, sesuatu yang akan menggembirakan kalian. Tapi melihat sedemikian kaum Ansar berbuat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran yang paling aku takuti atas diri kalian, walakinni akhsha, akan tetapi aku ini paling takut, antub satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, yang aku takutkan adalah ketika dunia itu dibuka, dihamparkan, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dihamparkan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka kemudian saling berlomba untuk memperebutkan dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kemudian kalian dibinasakan sebagaimana mereka telah dibinasakan. Artinya orang-orang sebelum mereka, sebelum para sahabat, dibinasakan lantaran dibukakannya pintu dunia. Ikhwafiddin a'azakumullah, bagaimana tidak dibinasakan? Sekarang fakta menunjukkan, sebuah lembaga pendidikan akan lebih menghargai seorang guru yang dia memiliki gelar S1 dibandingkan dengan seorang guru yang hanya lulusan pesantren. Dan ini terjadi. Jadi ada sebuah lembaga pendidikan menginduk ke Diknas, Kementerian Pendidikan Nasional, karena Diknas itu memiliki target standar bahwasanya sebuah sekolah dia memiliki akreditasi A apabila pengajar-pengajarnya S1, kan begitu. Ini negara memiliki hak untuk mengatur demikian. Kemudian di dalam lembaga itu pun ada yang mengajar, tapi lulusan pondok pesantren. Taruhlah lulusan Yaman, tapi kan tidak ada gelar S1-nya, iya toh? Artinya posisinya tetap lebih dihargai yang lulusan S1, walaupun dia hanya mengajar pelajaran umum. Sementara yang lulusan pesantren atau yang dari Yaman ini, karena tidak ada ijazah S1, maka hanya sebatas untuk pelengkap saja. Sehingga di tempat lain itu kemudian karena ingin mendapatkan akreditasi maka berlomba-lomba yang tadinya mungkin hanya gelarnya LC supaya dapat S2. Kan misalnya begitu. Maka orang-orang seperti Mubarak Bamu Alim, ya, walaupun sudah belajar di hadapan masyayikh di Mamlakah, di Saudi, tapi karena ya, mengejar target itu tadi, mengejar standar itu tadi, kemudian kuliah lagi. Kuliahnya di mana? Di IAIN. Dosennya siapa? Ya kita tahu kan IAIN dosennya. Ada yang Mu'tazilah, iya, ada yang Sufi, macam-macam. Lihat, ya, ketika dunia dibuka, ya, secara bertahap dibinasakan. Bagaimana tidak binasa? Seseorang kuliah, mungkin dosennya juga wanita, masa kemudian akan pasang hijab di depan? Tentu tidak. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semoga tidak terjadi kepada diri kita. Ketika dunia itu dibukakan, dibentangkan di hadapan kita, kemudian berlomba-lomba untuk meraihnya, kemudian dibinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan. Kita lihat bagaimana orang yang mengajarkan agama, penghargaan, penilaiannya rendah di bawah dibandingkan dengan orang yang memiliki S1. Meskipun yang S1 ini mengajarkannya PKN. Bayangkan, orang yang membawa ilmu agama lebih rendah kedudukannya dibandingkan orang yang ngajar PKN. Kenapa demikian? Status. Status itu tadi. Karena fitnah dunia kemudian merubah pola dan gaya hidup seseorang. Berlomba-lomba. Karena sekolahnya sudah bagus, tinggal SDM-nya. Maka diperintahkan untuk, ayo ambil gelar sarjana. Untuk supaya bisa menaikkan status dari lembaga pendidikannya. Beramai-ramai untuk kemudian mencoba untuk mendapatkan nilai kesarjanaan itu. Seakan-akan salafiyin lupa, lupa kalau syekhuna, guru kita, masyayikh kita, seperti contohnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, punya gelar MA. Tapi gelarnya itu apakah pernah dipakai? Beliau pulang ke kampungnya, mengajar di sana, lupa. Karena kepentingan-kepentingan dunia itu tadi, semestinya mendapatkan pelajaran, pengajaran dari sosok kehidupan para ulama kita, itu kemudian yang semestinya mendapatkan ibrah, pelajaran, mengambil pelajaran dari situ, tapi kemudian lupa, terlalaikan. Kenapa demikian? Karena itu tadi, standarisasinya tentang kedunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia. Hati-hati kalian dari kaum wanita. Karena dua hal ini bisa menjadikan seseorang terjebak untuk kemudian meninggalkan prinsip-prinsip agama. Meninggalkan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip manhaj yang seharusnya dijaga, dipertahankan. Tetapi karena dunia, kemudian larut. Yang awalnya cuma menawarkan buku, selanjutnya manhaj pun ditawarkan. Yang awalnya tadinya hanya untuk bisnis. Ini saya membuat buku. Mungkin pondok-pondok pesantren antum tawarkan ke Hizbiyun. Tapi karena dunia itu tadi, manhaj pun akhirnya ditawarkan. Dan tidak hanya itu, kemudian dijual hanya untuk dapat dunia. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang demikian. Dan kejadian tidak hanya pada masa sekarang. Di zaman tabi'in, Imran ibn Hittan ad-Dibyan, karena unsur dunia kemudian berbalik menjadi seorang khariji, orang yang memiliki pemikiran khawarij, terpengaruh oleh wanita. Wanita yang tadinya ingin dia nikahi dalam rangka untuk didakwahi, tetapi kemudian terfitnah. Maka ikhwafiddin azakumullah, ingatlah bahwasannya kita hidup di dunia ini sementara saja. Dan ketika kita memasuki liang lahat, hanya satu, yaitu tentang amal-amal kita. Jangan sampai amal-amal kita justru amal-amal kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, yatba'ul mayyita thalathatu. Mayit itu jenazah. Yang mengikuti jenazah itu ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan menyertai, mengiringi jenazah, keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'uthnan, yang dua itu akan kembali. Wayabqa wahidun, dan yang hanya menetap tinggal bersama si mayit itu hanya satu saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali itu adalah keluarga dan hartanya. Wayabqa amaluhu, dan yang akan tinggal bersama si mayit itu amalnya. Maka jangan sampai kemudian amal kita ketika di dunia dirusak karena niat-niat kita yang tidak lurus, niat-niat kita yang hanya berkutat di masalah keduniaan. Bukan amal yang kita perbuat adalah dalam rangka untuk negeri yang abadi, negeri akhirat. Sehingga ketika amal itu hanya bertitik tolak untuk keduniaan, maka yang akan menyesal adalah diri kita sendiri. Karenanya ikhwafiddin azakumullah, sangat berbahaya sekali kalau kemudian kehidupan dunia ini hanya kita ukur dari hal-hal yang sifatnya materi, dari hal-hal yang kemudian sesuatu yang sifatnya kasat mata, bisa dilihat oleh diri kita. Dan ini adalah fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai hadis yang ada mengingatkan terus-menerus kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga disebutkan, ketika seorang sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan inna likulli ummatin fitnatan, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian, cobaan. Wa fitnatu ummati, dan fitnah dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-malu, harta kekayaan. Dan harta kekayaan termasuk nikmatul mal, kenikmatan yang sifatnya, harta kekayaan ini sifatnya keduniaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan yang demikian ini untuk terus berhati-hati. Karenanya agama ini memberikan satu bentuk bimbingan agar kita tidak terlalaikan oleh dunia. Maka carilah dunia dalam rangka untuk menjangkau kampung akhirat. Carilah dunia untuk kemudian menjadikan wasilah mengokohkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Agama tidak melarang seseorang untuk meraup dunia sebanyak-banyaknya. Tetapi agama pun membimbing harta dunia yang sudah diperoleh itu digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kemudian harta dunia yang sudah diraih sedemikian banyak itu lantas melalaikan seseorang dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan seseorang dari beribadah kepadanya. Boleh kejar dunia, tetapi dunia yang kita dapatkan itu adalah untuk menjadi pengantar, wasilah agar kehidupan kita di dunia, di akhirat nanti, ya, bisa selamat. Ini ya, tugas ya, seorang hamba Allah di muka bumi ini. Ya. Dan itulah yang dikatakan sebagai ya, orang yang zuhud. Ya. Orang yang zuhud, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yaitu an yadda'a ma la yanfa'u fil akhirah. Ya. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhiratnya. Ya. Manakala sesuatu itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Ya. Manakala sesuatu itu bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia kejar. Maka dia raih dan dia tetap bersemangat untuk mengejarnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirimu, maka mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jika keadaan kita dalam mengejar dunia seperti ini, maka apa yang kita lakukan termasuk bahagian daripada ibadah. Niat kita lurus karena Allah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang didapat dari dunia itu kemudian disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang yang tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia. Bukan dia yang dikendalikan oleh dunia, tetapi dunia yang dia kendalikan. Dan sebahagian kaum muslimin dikendalikan oleh dunia. Hidupnya diatur oleh dunia. Ya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Ya. Bahkan ketika dunia itu mengatur dirinya, prinsip-prinsip agama pun ya, dia tinggalkan. Ini musibah. Ketika dunia sudah mengatur dirinya, ya, maka prinsip-prinsip agama itu kemudian ditinggalkan. Yang semestinya ya, dia yang mengatur dunia ini. Ya, jangan sampai kemudian dunia ini melalaikan, ya, bahkan mencampakkan dirinya untuk kemudian terjatuh kepada siksa api neraka. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud yang tadi kita bacakan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segenap perhiasannya, maka Allah akan berikan apa yang mereka inginkan. Ya. Tetapi ingat, bahagian dia di akhirat tidak ada lain kecuali neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengingatkan kepada kita betapa dahsyat fitnah dunia tersebut. Status ingin kita kejar. Sebenarnya apa yang kita cari dari dunia ini? Kalau dunia itu tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari dunia, kemudian dengan dunia itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik. Kita bekerja keras hari ini, berjualan. Karena apa? Karena saya ingin beli baju baru. Kenapa ingin baju baru? Karena saya ingin gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat 5 waktu, untuk pergi ke masjid dengan berhias, dengan menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Dia mengejar dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja keras mengumpulkan harta, menabung, setiap hari bekerja, keuntungannya ditabung. Untuk apa? Agar dunia yang saya kumpulkan ini bisa mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji yang insya Allah dengan rezeki ini akan saya gunakan. Dia mengejar dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak haji, umrohlah. Dalam rangka sesuatu yang bermanfaat. Saya bekerja keras dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan, yang dengan pendapatan itu saya bisa membeli kendaraan. Kenapa beli kendaraan? Iya, agar saya bisa menjangkau ta'lim. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Alhamdulillah, dengan rezeki yang diusahakan ini saya bisa beli kendaraan mobil. Tapi niatnya dalam rangka untuk thalabul ilm. Yang seperti ini dia tidak tertipu dengan dunia. Nah, hal-hal yang seperti ini sedikit sekali orang yang memikirkan. Kalau sudah terpengaruh kehidupan dunia, dia lupa. Seakan-akan hidup ini hanya di dunia ini saja. Karena lupa itu tadi, kemudian dia tidak menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Maka ikhwafiddin azakumullah, dunia itu memang manis, hijau, menyenangkan, dipandang oleh mata kita. Tetapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekankan, hati-hati kalian dari dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan bukanlah karena engkau, kalian ini berada di dalam kefakiran, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menakutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam takut, yang paling ditakuti umatnya terjatuh, dibinasakan setelah dunia itu dibukakan kepada mereka. Itu yang ditakutkan. Semut mati karena gula. Satu kaum binasa karena dunia. Sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, yang menyenangkan kalau dipandang, yang menggiurkan, sehingga sekian banyak manusia tertipu oleh karenanya. Ada yang dia mengejar status, ada yang dia mengejar untuk kepentingan dirinya saja, dan yang lainnya, yang intinya berkutat kepada masalah dunia. Sehingga kemudian cara pandang pun berbeda, menyikapi orang yang berada dengan orang yang tidak memiliki sesuatu. Ini fitnah dunia. Kalau seorang yang berada benar-benar dipepet habis, didekati, apalagi kalau bisa diambil dananya, dipinjami, wah ini buat usaha lumayan. Memanfaatkan. Maka jangan sampai kemudian sikap-sikap kita dipilah karena masalah atau unsur-unsur keduniaan. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian dibinasakan sebagaimana mereka, orang-orang sebelum kalian, telah dibinasakan. Sebabnya adalah karena berlomba-lomba untuk mengejar dunia, dan setelah dia dapatkan dunia itu, menjadikan dirinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, berhati-hatilah dari fitnah dunia. Dan fitnah dunia bisa juga dalam bentuk fitnatus syahwat, atau bisa juga dalam bentuk fitnatus syubhat. Di antara bentuk fitnatus syahwat sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru minan nisa 'ala rijal." Tiadalah aku tinggalkan sepeninggalku setelah kematianku satu fitnah yang lebih berbahaya, yang menimpa kepada kaum laki-laki dari fitnah wanita. Fitnah yang paling berbahaya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fitnah wanita. Ini diantara bentuk fitnah syahwat. Termasuk diantara bentuk fitnah syahwat senang kepada harta kekayaan, yang harta kekayaan itu tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga fitnatus syubhat, yaitu melalui pemikiran-pemikiran sehingga kemudian seseorang tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil karena syubhat, samar. Yang hak menjadi yang batil menjadi sesuatu yang hak. Tidak bisa membedakan antara hidayah, al-huda, wad-dalal, dan kesesatan. Karena syubhat ini tadi. Syubhat bahwasannya kalau pendidikan kita ingin maju, maka SDM harus ditingkatkan, memiliki ijazah S1 dan seterusnya. Syubhat. Banyak orang yang bergelar S1 tapi kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi banyak pula orang yang tidak memiliki gelar S1, kemampuannya jauh dibandingkan yang memiliki gelar S1. Kenapa demikian? Syubhatnya itu tadi. Yang penting ada gelarnya, karena itu adalah status. Ini syubhat. Syubhat, pemikiran-pemikiran yang menjadikan seseorang kemudian tergelincir dan menjadi ahlul bid'ah atau al-munafiqun, orang-orang munafik. Karena fitnah syubhat ini tadi. Dan berapa banyak para duat yang menyerukan hal-hal yang syubhat ini. Para duat dari kalangan, memang mereka jahil, atau diistilahkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, duat itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, hum ahlul basirah, para duat yang mereka itu adalah ahlul basirah. Di dalam berdakwah dia berdasarkan basirah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, ay ala al-ilmi, di atas keilmuan, bukan hawa nafsu. Duat yang semacam ini yang boleh diikuti. Berbeda dengan duat yang kelompok kedua, macam kedua, duatul jahli, yaitu para da'i, para penyeru yang mereka sendiri mendakwahkan tentang kejahilan. Dia tidak memiliki otoritas agama yang cukup. Dia jahil, tidak faham agama. Yang dia dakwahkan, bagaimana agar orang-orang itu tertarik mendengarkan retorikanya? Entah dengan retorika yang lucu, entah retorika yang menggebu-gebu, membakar semangat para pendengarnya. Tetapi tidak ada tafaqquh fid din di dalam hal itu. Tidak ada unsur agama. Tidak ada unsur seseorang setelah mendengarkan apa yang didapatnya manfaat, faidah. Yang ketiga macam daripada duat, duatul fitnah wad-dalal, atau du'atul inhiraf, yaitu para da'i yang menyeru kepada fitnah dan kesesatan, para da'i yang menyeru kepada penyelewengan dari manhaj yang hak, menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan penyimpangan itu bertahap, dari mulai malu-malu, kemudian berterus terang, setelah berterus terang melakukan pembelaan, kan begitu. Dulu disembunyikan, santrinya diajari ilmu kalam, setelah itu diiyakan. Setelah diiyakan, tidak cukup itu, sekarang melakukan pembelaan. Sudah meningkat terus. Dan besok lusa, tidak menutup kemungkinan syaitan akan menggiring untuk kemudian menghalalkan untuk belajar ilmu kalam. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Ini musibah, musibah yang kita takutkan. Dan itu tidak menutup kemungkinan diri kita, saudara-saudara dekat kita terseret ke dalam pemahaman-pemahaman yang demikian. Maka fitnatus subhat harus kita waspadai. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit mereka itu. Karena di hatinya ada penyakit. Kalau kepada hisbiyun, lembek. Tapi kepada sama salafiyin, mutasaddid, keras. Kalau kepada hisbiyun, dibela-bela. Kalau kepada salafiyun, kepada salafiyin dicerca, dicaci maki. Ini tanda-tanda dalam hati ada penyakit. Kok bisa bercengkrama dengan orang yang baru dikenal kemarin, sementara dengan kita yang sudah lama bergaul bertahun-tahun, kemudian malah menjauh? Kok bisa? Ada penyakit di dalam hatinya. Apa yang disampaikan oleh hizbiyun diterima, bahkan dibela. Apa yang disampaikan oleh kita dalam bentuk nasihat dikatakan hasad. Dalam hatinya ada penyakit, sehingga tidak bisa lagi menimbang secara jernih permasalahan yang ada. Jangankan dinasehati oleh kita, dinasehati oleh masyayikh min kibaril ulama, tidak diterima. Berarti ada penyakit. Bahkan mencela para ulama merendahkan para ulama. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang agak lembut. Istilah bahasanya masih dalam taraf efemisme, melembutkan istilah. Ya Syekh Robi kan manusia juga, bisa jadi salah. Ya mungkin yang memberi masukan, kan yang memberi masukan baru sepihak. Loh, yang sadar ataupun tidak sadar sebenarnya dia menuduh kalau masyayikh ini mengambil sebuah keputusan sepihak. Yang intinya sebenarnya celaan terhadap para ulama. Yang sebenarnya dia ingin mengungkapkan ketidaksukaan kepada apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama. Maka orang-orang yang berpenyakit, ketika pernyataan ulama itu tidak menguntungkan bagi dirinya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia akan mencari yang lain. Bukan kebenaran yang dia cari, tapi pembenaran yang dia akan raih, yang ingin dia dapatkan. Perilaku semacam ini tidak patut dilakukan oleh seorang Sunni Salafi. Sama seperti dedengkot mereka mengatakan Syekh Robi kan sudah tua, punya penyakit gula, sehingga kadang-kadang kalau memutuskan mungkin terjadi kesalahan. La haula wala quwata illa billah. Yang intinya sebenarnya ingin menjatuhkan kehormatan para ulama. Kita tidak mengingkari bahwasannya para ulama adalah manusia, tetapi para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dibimbing oleh ilmu. Ketika membuat pernyataan, ketika membuat fatwa, tentu tidak segegabah yang digambarkan oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya ini. Tentu telah dipertimbangkan secara hikmah, telah dipertimbangkan secara matang. Karena pernyataannya ini akan berdampak besar kepada dakwah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ini fitnah subhat, sehingga orang kemudian lari dari para ulama, sehingga orang kemudian menjauh dari para ulama. Ini berbahaya. Kalau manusia, umat sudah menjauh dari para ulamanya, lantas siapa yang akan membimbing mereka? Nas'alullah salamah wal afiyah. Fitnatus subhat ini adalah bahagian daripada beragam fitnah dan syubhat terhadap hal-hal keduniaan ini pun bisa akan membinasakan seseorang. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan diambil, dipetik hikmahnya, dipetik manfaatnya, faidahnya. Atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga tidak menjadikan dunia ini segala-galanya bagi kita, tetapi kita menjadikan dunia ini hanya sebagai batu pijakan untuk memperoleh kehidupan yang abadi, yang kekal abadi, kehidupan yang kita idamkan. Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya ke dalam jannahnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana menjawab subhat daripada sekolah SD umum lebih baik sekolah semi salafi? Ya, kalau semi salafi ya sekolah umum juga. Kalau sekolah salafi ya mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh para salafun saleh. Masa mau mengikuti salafun saleh kemudian semi-semian? Kalau semi itu sudah setengah-setengah namanya. Kalau mau dirikan sekolah, dirikan lembaga pendidikan ya sekalian yang memang ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh salafun saleh. Manakah yang lebih utama atau diprioritaskan antara menuntut ilmu dengan keluarga, anak, istri? Di mana setiap hari selepas pulang kerja, malam hari waktu dihabiskan dengan belajar bahasa Arab yang berlangsung selama 3 hari seminggu, dan selebihnya dihabiskan bersama keluarga. Nah, itu kan berarti sudah dengan anak dan istri. Sedangkan Sabtu dan Minggu menghadiri taklim yang berlangsung beberapa jam. Masalahnya kondisi keluarga, istri dan anak-anak bayi lebih membutuhkan perhatiannya yang cukup banyak. Waktu yang tersisa bersama keluarga dirasa kurang oleh istri, dikarenakan saat pulang kerja belajar bahasa Arab, si anak sudah tertidur. Pulang belajar bahasa Arab, sampai di rumah, mau sambil tidur, buka WhatsApp. Jadi istri pun tidak diperhatikan. Ya. Ada tidak? Ada seperti itu. Istri sudah nunggu, wah ternyata suami saya datang, alhamdulillah. Ya sudah mau tidur bersama di atas tidur, ya, ngambil tabnya, terus buka WhatsApp. Istrinya bengong aja. Iya. Lah kapan waktunya untuk saya? Sudah di rumah pun ternyata untuk orang lain juga. Permasalahannya ya ikhwah, pandai-pandai kita memanage waktu. Pandai-pandai kita memanage waktu. Kalau memang sudah di rumah, ya gunakanlah hak itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Atau kita bisa menggabungkan ketika taklim, ajak juga anak dan istri. Pulang taklim mungkin bisa mampir ke tempat-tempat yang sekiranya bisa di situ ya, berbincang-bincang santai. Ya. Sepulang taklim. Ya. Entah mampir di mana yang sekiranya sesuai syariat kita bisa bercengkrama dengan istri, dengan anak, ya, berbincang-bincang santai, ya, memperhatikan hak-hak mereka, bila perlu menasehati mereka, ya, dan seterusnya. Jadi, ya, boleh belajar terus menuntut ilmu, ya, namun juga perhatikan bahwasannya yang ada di kanan kiri kita ini makhluk hidup. Iya. Punya hati dan perasaan. Ya. Karena itu, ya, beri mereka ya, asupan nutrisi yang baik dalam bentuk nasihat untuk jiwa mereka, untuk hati mereka. Nasihat yang baik, beri mereka kasih sayang yang baik, berikan kasih sayang, berikan perhatian yang baik dan cukup. Jangan sampai kita memperhatikan diri kita, menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapat, orang di rumah tidak bisa merasakannya. Oleh karena itu, di antara kiatnya, setelah antum belajar bahasa Arab, setelah itu ajarkan ke istri yang di rumah. Ana yakin istri tidak akan menuntut, mana hak saya ingin bertemu, ingin berbicara, kan gitu. Karena otomatis setelah pulang belajar bahasa Arab, belajar dengan istrinya, mengajari istrinya atau mengajari anak-anaknya. Ini faedah yang tadi didapatkan dari belajar bahasa Arab. Sekarang saya akan ajarkan, saya akan tularkan, transfer ilmu yang tadi didapat. Kan enak toh? Istri juga merasa, oh ini suami ada perhatian. Suami juga menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin rumah tangga, mendidik orang-orang yang ada di bawahnya untuk ta'lim. Bisa dua-duanya dapat. Bisa kan? Bisa tidak? Nah, kalau tidak bisa berarti ada masalah di antum. Pulang kerja, dapat ilmunya, habis taklim, ceritakan kepada istri. Ayo, ayo, tehnya mana tehnya? Teh hangat. Hah? Roti Maryamnya keluarkan. Nah, sambil berbincang, Masya Allah, tadi Ustaz menjelaskan tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Walaupun tidak selengkap, ya, tidak selengkap yang disampaikan di dalam taklim, tapi intisari permasalahan, ya, sesuatu yang ingin disampaikan, ya, itu bisa kita ya, sampaikan kepada anak istri kita sebagai bentuk bahan nasihat. Melalui obrolan, bincang-bincang santai. Entah pembukaannya bagaimana, tapi yang jelas materi-materi ta'lim itu masuk, disampaikan kepada istri kita, anak kita. Insya Allah dengan manajemen seperti itu, istri tidak merasa selalu ditinggalkan oleh suami. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf, ana mau tanya tapi terbuka berbeda dengan tema. temanya insya Allah masalah dunia juga kan. Ana sangat keras dalam mendidik putra ana. Ketika anak nakal dengan temannya, ketika anak tidak sopan dalam bertingkah laku, dan juga ketika anak main-main dalam ibadah, baik taklim ataupun sholat, ana pengen menunjukkan kepada anak bahwa teguran ana itu menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut tidak boleh dan tidak baik. Dan ana pengen anak-anak terbiasa dengan akhlak dan adab yang baik. Tapi terkadang anak keras dalam menegurnya, sampai kadang anak bentak, bahkan anak cubit. Apakah hal ini menunjukkan anak kurang hikmah dalam mendidik dan salah di mata syariat ini? Lalu bagaimanakah yang seharusnya anak-anak masih berusia 6 tahun? Memberi teguran kepada anak tidak mesti harus dengan cara kekerasan. Mimik muka kita, raut muka kita itu bisa menjadi isyarat kita tidak senang dengan perbuatannya. Contoh misalnya, anak ketika ada tamu, kemudian ambil, kita katakan dengan memberikan isyarat telunjuk tangan sambil mata kita melotot, itu anak sudah paham. Apalagi anak 6 tahun. Ya. Mata melotot itu bukan berarti ngajak ketawa kan? Iya, ada orang mata melotot terus ngajak ketawa? Ya. Anak akan paham bahasa isyarat seperti itu. Jadi tidak perlu dengan harus kekerasan. Apabila memang kadar ya, perilaku anak itu masih dalam standar yang ya, bisa lah diperbaiki dengan cara yang lemah lembut. Cuma kadang-kadang yang sangat disayangkan, sebenarnya bisa diperbaiki dengan cara lemah lembut, tetapi kita sudah menggunakan cara-cara yang kasar. Ibarat ya, orang itu dosisnya itu terlalu over. Ibarat orang sakit diberi obat, tapi dosisnya terlalu over. Yang sebetulnya pakai obat-obat generik itu masih bisa. Dalam kondisi yang seperti ini, anak yang semestinya bisa diberi isyarat, jangan. Itu sebetulnya anak sudah paham. Tadinya tangannya mau begini, jadi enggak jadi. Nah, berarti anak paham. Itu berarti pendidikan. Itu berarti teguran. Yang teguran itu, ya, bahasa teguran itu diterjemahkan oleh anak, oh yang perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Perbuatan ini terlarang. Perbuatan ini tidak sopan. Perbuatan ini ya, tidak baik. Begitu. Ya. Namanya anak-anak, kan belum dididik, kan begitu. Ya. Ya. Kalau anak-anak melakukan satu kesalahan, ya wajar karena pendidikannya masih rendah. Jangankan anak-anak, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada orang dewasa, tapi dari baduy, ya, buang air kecil di Masjid Nabawi. Ini sudah dewasa. Nah, permasalahannya. Permasalahannya adalah sudah sampai sejauh mana ilmu atau pembelajaran itu diperoleh. Bukan anak atau bukan dewasa. Penyikapan kita adalah seseorang ini punya ilmu atau tidak. Anak kecil 6 tahun tentu sikap-sikap dia lebih cenderung karena ketidaktahuan, ketidakfahaman, dilatari oleh ketidakadaan ilmu pada dirinya. Ya, namanya anak kecil, belum belajar banyak. Ya, maka ya, pembawaan kita pun yaitu dengan cara yang selembut-lembutnya. Dengan cara penuh rahmah, penuh kasih sayang. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kepada A'rabi, orang yang dari dusun dan belum mengenyam pendidikan, belum ta'lim, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah besar, karena dia tidak memiliki ilmu, maka Rasulullah SAW menyikapinya dengan penuh hikmah, penuh rahmah. Apalagi anak-anak kita, anak-anak kita, terkadang mereka mengambil sesuatu yang itu adalah bukan miliknya, tapi menurut anggapan anak-anak, nah biasa, oh, teman saya juga suka ngambil punya saya. Nah kan, artinya belajar dari lingkungan. Tinggal kita meluruskan, kalau mau mengambil punya orang lain, minta izin, dan seterusnya. Intinya bahwasannya tidak perlulah kita menggunakan cara-cara kekerasan, selama cara-cara yang penuh rahmah, cara-cara yang penuh lemah lembut bisa kita tempuh, apalagi terhadap anak-anak. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih mengedepankan ilmu kekuatan daripada kekuatan ilmu. Lebih mengedepankan ilmu kekuatan daripada kekuatan ilmu. Paham? Mengedepankan ilmu kekuatan artinya ototnya yang main. Cepat dah itu. Itu ilmu kekuatan. Daripada mengedepankan kekuatan ilmu, nasihat, bimbingan. Kan itu kekuatan ilmu. Orang yang bisa menasehati baik kan karena ada maklumat, ada ilmu yang ada pada dirinya, menasehati. Ini yang harus diperhatikan. Sudah siang, sudah lapar belum? Sebagian ikhwah berniat memasukkan anak ke sekolah yang berijazah dengan niat agar anak bisa membantu salafi lainnya, seperti anak bisa menjadi bidan atau dokter untuk salafiyah, bisa menjadi engineer salafi. Apakah niat ini dibenarkan? Ya semestinya bukan anak kita yang jadi dokter atau jadi insinyur. Ya, biarlah sidul yang jadi tukang insinyur. Adapun anak kita didik jadi orang yang alim, yang soleh, kemudian dengan kealimannya dia mendakwahi para dokter, 10 dokter jadi salafi. Salafi punya dokter tidak jadinya? Salafiin punya dokter tidak jadinya? Punya. Mendapat hidayah melalui tangan anak kita. Dokternya sudah jadi salafi, anak kita mendapat pahala lebih baik daripada dapat unta merah, ya kan? Biarlah anak-anak kita yang mendakwahi nanti para ibu bidan, ya anak-anak putri kita, para da'iyah ini, mendakwahi ibu-ibu bidan ini, sehingga salafiin punya ibu bidan. Biarlah anak-anak kita nanti yang mendakwahi para engineering, para insinyur ini, dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana mendakwahi mereka? Tenaga da'i saja kurang. Bahkan yang ada anak-anak salafin mau dijadikan seperti mereka. Nah lantas, bagaimana kemudian akan bisa didakwahi? Walhamdulillah kalau Allah memberikan hidayah ketika anak kita belajar di perguruan tinggi. Nah kalau tidak, malah terseret. Masuk perguruan tinggi kan nanti diajari minimalnya lah 1 semester ada pelajaran filsafat, kan gitu. ada pelajaran ilmu sosial apa, budaya dasar atau apalah, ada pelajaran wawasan Nusantara dan seterusnya. Atau yang lainnya. Terlebih daripada itu, berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus membimbing, memberi taufik hidayah kepada anak kita. Mahal loh, hidayah itu mahal. Perjuangan para orang tua salafiyin yang sudah mulai rambutnya memutih sekarang, dulu perjuangannya sampai dicap sebagai ingkaru kampus, ingkarul kampus, bayangkan. Karena dulu ada ingkaru sunnah, ada ingkaru kampus juga. Karena mereka ya banyak sekali yang kemudian keluar dari kampus dalam rangka untuk meniti jalan yang lebih baik, lebih benar. Nah, apakah kemudian anak kita akan dikembalikan lagi seperti masa lalu kita? Cukup ya ikhwah, diri kita sebagai pelajaran. Jangan apa yang kita yang janganlah kemudian apa yang salah yang kita lakukan dulu, sesuatu yang salah kemudian terjadi pula pada anak kita, terjadi pula pada anak-anak salafi. Cukuplah diri kita yang sudah melakukan kesalahan itu, jangan kemudian diulangi lagi untuk anak-anak kita. Ya, tapi kan kalau masih tapi-tapi ini perlu taklim banyak lagi. Karena fitnatus syahwat mungkin masih ada, fitnatus syubhat mungkin masih ada. Tapi nanti bagaimana makannya? Ya kalau begitu kita buka lagi kitab Usulul Salasah. Iya. Tentang masalah tauhid rububiyah. Allah adalah yang Maha Pemberi rizki. Kita bahas lagi. Kita kembali lagi. Back to basic. Iya, kembali belajar dasar lagi kalau begitu. Iya kan? Di dalam Usulul Salasah kan itu kan? Siapa itu Rob, kan begitu. Itu harus dikaji lagi. Atau dulu mungkin ketika taklim ngantuk sehingga terlewat pembahasan tentang masalah rububiyah ini. Sehingga masih ada kekhawatiran-kekhawatiran. Anak saya nanti makan apa? Makan nasi, dijamin insyaallah. Anak saya nanti penghasilannya bagaimana? Insya Allah penghasilannya ada, dapat uang. Insya Allah. Nah, yang seperti ini jangan sampai kemudian terulang kepada anak-anak kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap makayidus syaitan, tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu luar biasa, dahsyat. Dan mungkin seseorang tidak akan merasakan kalau itu adalah tipu daya. Seseorang terjatuh. Para a'immah dulu, Ibnu Sirin rahimahullah, sampai menolak habis-habisan terhadap ahlul bid'ah yang ingin menyampaikan ayat Quran, yang ingin menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menentang habis-habisan, bukan yang ditentang bukan apa yang disampaikan, bukan yang ditentang bukan karena itu hadis Nabi, tapi yang ditentang karena yang menyampaikannya. Demikian juga salafuna saleh, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Dan itulah yang dibimbingkan oleh masyayikh kita. Tapi apakah kemudian kita lantas dengan tega hati menjerumuskan diri untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan Mu'tazilah ataupun Jahmiyah ataupun Sufi? Dan tanpa penentangan, tanpa pengingkaran, ini musibah, wal'iyadzu billah, ini musibah. Dan itu sudah terjadi. Masalah pemilu ini saja ditakut-takuti. Ayo nyoblos. Nyoblos apa? Gak ada yang dicoblos. Sekarang gak ada sistem nyoblos, adanya nyentang. Perintahnya saja sudah salah. Menunjukkan tidak faham. Ya, orang tidak faham terus membimbing umat, ayo ikut pemilu. Saya tidak ngajak antum golput karena antum sudah faham bahaya demokrasi itu seperti apa. Antum kan tidak perlu diajak golput lagi. Oh, sudah faham antum bakal golput semua. Insyaallah. Tapi mereka, nanti kalau ini dikuasai Syiah, takhwif. Dari siapa takhwif ini? Dari setan. Jalaluddin nanti bakal jadi menteri agama kalau Jokowi jadi presiden. Jadi presiden saja belum. Ini gaya-gaya seperti ini, sehingga kemudian kita cari fatwa masyayikh, dibuat tasawur, gambaran yang tidak utuh, seakan-akan benar akan dikuasai Syiah, padahal yang cuma satu aja, Jalaluddin Rahmat. Maka ikhwafiddin azzaqumullah, kalaupun kita ikut, seberapa sih suara kita itu, kalaupun ikut, waliyadzubillah, nas'alullah salama wal'afiyah. Kalau untuk dapil, pilihnya orang yang berkopiah putih, karena saya masih percaya kalau presiden nanti yang pramat. Apa pramat? Prabowo Abdul Samad. Dan seterusnya. Kok bisa bersuara seperti ini? Kok tidak sekalian saja nyemplung basah semua? Ini setan terus membuat takhwif. Setan terus menggiring. Yang lama-lama nanti akhirnya bikin partai dan mencalonkan dirinya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Namanya syaitan terus menggiring. Sehingga seseorang kemudian terjatuh kepada fitnah dalam masalah sistem demokrasi ini. Ya bagaimana tidak? Anak kelas 2 SD loh sudah diajari demokrasi. Ya. Pernah dengar? Ada anak kelas 2 di dalam buku catatannya, demokrasi, suara terbanyak, suara rakyat. Rakyat adalah satu sesuatu, seorang yang tinggal di satu tempat. Suara mayoritas dan seterusnya. Yang intinya mengakui bahwasannya suara mayoritas itu yang diikuti. Di bukunya lengkap, ada nama ustazahnya, ada nilainya A. Berarti kan dibenarkan toh oleh gurunya. Kalau nilainya A loh. Kalau nilainya A berarti tidak disalahkan, dibenarkan. Berarti gurunya ikut menyetujui. Kalau ikut menyetujui berarti gurunya memang mengajarkan. Kok bisa anak salafi seperti ini? Saya tidak nyari-nyari. Yang datang orang tuanya sendiri, Ustaz. Ini anak saya kok diajari seperti ini? Oh, saya sudah sampaikan ke Ustaznya berkali-kali. Ustaznya bilang, saya tidak bisa merubah. Datang saja sendiri ke sana ke kepala sekolahnya. Wah, nah, kalau sudah begini ya, tinggal berdoa. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Wa na'udzu billahi minal fitan. Maka didiklah anak-anak kita dengan cara yang baik, sehingga kemudian anak-anak kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, hidayah. Ilmu yang bermanfaat dan diberkahi itu akan memberikan kebaikan kepada si penyandang ilmu tersebut. Walaupun orang tersebut ilmunya sedikit, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu akan memberikan kebaikan kepada diri orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita apabila orang tua ingin mengadakan acara akikah atau nasikah, akan tetapi di situ juga terjadi berbagai kemungkaran, kebid'ahan, tradisi di Jawa, karena orang tua ana mengizinkan ana untuk membantu dalam acara tersebut. Ya, siapa suruh mengizinkan? Gitu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini. Ini pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar orang tua menjadi faham hal di atas? Orang tua agar faham didakwahi oleh kita. Ya. Yang masih muda, mulai sekarang, belum menikah, ya. Dakwahi orang tua dengan cara yang bijak, yang hikmah, dekati mereka, dakwahi. Ya. Mulai sekarang masukkan pernikahan yang Islam itu yang seperti apa. Terus walimahan itu yang seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berikan pengertian pemahaman kepada orang tua. Jangan nanti begitu besok hari H pernikahan baru sekarang diajarkan. Orang tua yang sudah memiliki ya, mendarah daging adat tradisinya tentu akan menolak. Dakwahi terus mulai sekarang. Demikian juga kalau kita memang sudah mengenal orang tua ini, nanti kalau ada acara nasikah misalnya, akan ikut campur dengan berbagai macam perbuatan yang tidak baik, masalah kebid'ahan. Ketika kita tahu bahwasannya anak kita ini 8 bulan lagi mau lahir, mulai sekarang dakwahi orang tua. Fahamkan orang tua. Sambil berbincang, sampaikan kepada orang tua, enak sekali ya Bu, kalau akikahan anak kita itu sederhana, gak macam-macam, gak capek kitanya. Bagaimana maksudnya? Ya misalnya kita cuma nyembelih kambing, setelah itu dimasak terus dibagikan, makan-makan selesai, kan enak ya Bu. Nah, kan itu sebetulnya pintu masuk untuk menjelaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pakai kembang, ya gak usah, kan malah jadi repot. Kembangnya kembang setaman, ditambah dengan air dari 7 sumur, bahaya, bisa jatuh kepada syirkian. Tapi dengan dakwah yang terus kita sampaikan sedikit demi sedikit, ketika waktu-waktu yang longgar, waktu-waktu yang dalam keadaan roha, orang tua kita juga dalam keadaan memang istilahnya ya ahlan wa sahlan ke kita untuk menyampaikan sesuatu, kan enak. Tidak saat keadaan mendesak kita sampaikan, wah itu pertahanan luar biasa dari orang tua, tamengnya berlapis-lapis. Maka jauh-jauh hari, jauh waktu kita sudah memberikan pencerahan-pencerahan, walaupun dalam bentuk obrolan ya, sambil minum kopi ya, gitu, sambil menunggu makan siang, seperti sekarang kan menunggu makan siang. Nah, gitu. Ya, terus sampaikan nasihat gitu. Sehingga dengan demikian orang tua tidak kaget. Minimalnya orang tua memahami pendirian, cara berpikir kita, pemahaman kita. Oh anak saya ini ya begitu itu sudah. Kalau akikahan pengennya begitu. Minimal itu. Orang tua kita tahu mauqif kita, sikap kita. Itu harus disampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara lemah lembut. Begitu. Jadi orang tua bagaimana supaya paham? Yaitu tadi. Begitu dinyatakan istri kita hamil, 7 bulan lagi insya Allah melahirkan, segera persiapkan. Jangan yang dipersiapkan cuman ngumpulkan uang untuk beli kambingnya saja. Kalau itu hardware-nya disiapkan, software-nya juga. Pola pikir orang tua kita, sikap-sikap orang tua kita ikut dibenahi, dan ini adalah dakwah, ikut ditertibkan. Nah, sehingga dengan demikian ketika hari haknya tidak terjadi silang sengketa, tidak terjadi konflik. Ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Upaya-upaya dalam dakwah itu harus terus kita lakukan ya, dengan semampu kita ya. Tidak mampu kita berbicara ya, dengan CD ya, dengan bantuan suara orang lain. Tidak mampu juga dengan buku, dengan tulisan, dan seterusnya. Kan banyak cara kita untuk mendakwahi orang tua. Kita sulit bicaranya ini, tapi ada buletin di depan kita, tunjukin, Pak, ini kok maksudnya apa ya Pak? Tunjukin buletinnya. Apa sih ini? Buletin apa? Buletin Al-Hanif. Bagus sekali ini buletin. Tentang apa ini? Coba baca dulu. Nah, kan sudah masuk tahu dakwah. Nah, itu tentang akikahan bagaimana ini? Nah, ini tuntunannya seperti ini. Nah, terjadi diskusi kan. Terjadi apa istilahnya? Ya, upaya kita untuk bisa memasukkan. Berawal dari ini tadi. Jangan kita langsung menyikapi, pulang ke rumah. Bapak, ibu, televisinya tutup semua. Waduh, ini maksiat. Jangan disetel televisinya, buang. Wah, ya nanti dulu, dakwahi dulu. Ya. Insya Allah kalau pemahamannya sudah tertata bagus, televisi itu benda mati, sudah nanti besok sudah nggak ada di rumah. Sudah misalnya caranya kita, sikapnya kita strength ya. Orang tua akhirnya jadi antipati, kok anak saya setelah diri dia riadul jannah kok jadi begini, ini pengajian apa ini, jangan-jangan pengajian sesat tuh. Iya ada loh seperti itu, ini kemarin terjadi gara-gara anaknya nggak mau kuliah. Ini setelah mengikuti pengajian, pengajian sesat kalian itu. Ya karena orang tua masih kuat kan, anaknya ingin punya titel ini, titel ini. Sementara anaknya belum mendakwahi. Ya itu tadi, tidak ada keselarasan sehingga yang ada gesekan. Ini penting untuk dicermati hal-hal yang seperti ini. Apalagi orang tua yang masih hubbud dunianya masih kuat sekali misalnya, kecintaan kepada dunia luar biasa. Oh, ini harus ekstra luar biasa mendakwahinya. Tidak bisa langsung sekaligus kemudian ya, menerima. Kecuali Allah merahmati, kecuali Allah memberikan hidayah, maka terus bertahap. Ya, karena itu dituntut. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kan, ya, as-sabru alal adhafi. Unsur ini, ya, unsur sabar ketika menghadapi tantangan-tantangan, kendala-kendala dakwah ini. Punya ilmu, sudah beramal, sudah berdakwah. Nah, saat ini harus bersabar. Ya. Menuntut ilmunya yang harus sabar, mengamalkannya juga harus sabar, mendakwahkannya juga harus sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. Nah, intinya bahwasanya kita semua harus berusaha menyebarkan nasihat-nasihat risalah ini kepada setiap orang yang berhubungan dengan kita. Insyaallah ya, apabila kita menyampaikan dengan baik, dengan sikap yang santun, dengan sikap yang ya, menyentuh hati ya, orang kalaupun menolak tidak langsung, tetapi mungkin akan menolak dengan halus pula ya. Tetapi intinya tidak kemudian terjadi konflik, yang kalau sudah terjadi konflik kita tidak akan bisa mendakwahi lagi, sudah antipati. Ini yang repot. Tapi kalau kita masih, dia masih mau menerima, wah, saya belum bisa melaksanakan, kita sabar terus didakwahi. Saya belum bisa menerima, saya belum bisa melaksanakan, terus didakwahi. Sambil terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar taufik, ya, hidayah atau taufik ya, bisa didapat oleh dirinya. Jadi masalah akikah, nasikah ini, dakwahi orang tua dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita semua, untuk orang tua kita. Dan selanjutnya kita ya, tinggal melaksanakan syariat ini dengan ya, didukung oleh semua anggota keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu. Sudah lewat jam makan siangnya, jadi alafu minkum, menyita banyak waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.